kepalamu yang dulu menyakitkan hatiku, namun tak pernah ku meninggalkan kamu. Teringatkan ku senyummu, terlukiskan wajahmu. Ku hanya berharap kau masih di sampingku. Hancur hatiku dan tak berdaya karenanya. Yakin dia tak diciptakan untuk ku miliki terbanglah.